Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelap ton. Salahkan, semua merasa yang paling benar sudah sangat langka. Figur gentleman makin marak, figur yang cemen. Ya ya ya, main akal-akalan. Ya ya ya, saling lipat-lipatan. Ya ya ya, likung kanan, likung kiri. Ya ya ya, selalu cari kambing hitam. Politik, politik, politik yang menggelitik. Politik memang syarat dengan persaingan yang kurang sehat. Politik penuh intrik, politik banyak taktik dengan segala cara kan ditempuhnya. Tak ada musuh abadi, tak punya teman sejati, yang ada hanya kepentingan. Ada yang menjadi hobi, pakai cara tak terpuji. Waspadai politik adu domba, yang akan merusak kita. Politik memang kejam, politik memang syarat dengan persaingan yang kurang sehat. Politik penuh intrik, politik banyak taktik dengan segala cara kan ditempuhnya. Tak ada musuh abadi, tak pun